Sa penamu kowe ngelarani, ojo sa kampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ratulus suci. Wes tak perjuangke sing mbok karepke, neng nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati ki tutu saka wasi, serai so sependino mbok larani, ken loro-loro neng jero dodo nambah perine ati. Ati ki tutu saka watu, serai so mendino mbok kawit atu. Tulung lereno timbang soyo acur, aku tak terima mundur. Ojo sa penamu kowe ngelarani, ojo sa kampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ratulus suci. Tak perjuangke sing mbok karepke, neng nyatane tresno kok anggap ra ono. Aku iso lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati ki tutu saka wasi, serai so sependino mbok larani, keloro-loro neng jero dodo nambah perih neng ati. Ati ki tutu saka watu, serai so mendino mbok kawit atu. Tulung lereno timbang soyo acur, aku tak terima mundur. Tulung lereno timbang soyo acur, aku tak terima mundur.